ربنا يا غفار يا غفار. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة. اللهم افتح لنا أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب العافية، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات، وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا ومن هم ومن غمة في أهل البدر يا الله، في أهل البدر يا الله. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, senyampang masih terang benderang cahaya bulan yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Mumpung wilayah kita masih lebar, masih jembar, masih luas. Mumpung provinsi ini belum dicaplok orang, provinsi itu belum diambil orang, provinsi yang sana diintervensi orang. Mumpung kita masih menjadi satu. Mumpung kita masih diberi Allah kesempatan untuk kembali menata semua ini menjadi ilir-ilir. Tandure wesumilir tak ijuroyo-royo di mana-mana. Indonesia masih sangat kaya raya. Tanah-tanah subur belum kita manfaatkan betul-betul. Kita masih sangat bisa membangun kembali.